Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Air mata tak abadi, akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tetap takdir menjalani segala kehendakmu.